Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa suratu kulallahu ahad mutadhamminatun li tauhid al-i'tiqad wal ma'rifah, mengandung tauhid i'tiqad wal ma'rifah, wa ma yajibu ithbatuhu li rabbi ta'ala, dan apa yang wajib ditetapkan bagi Allah, bagi Rabb Ta'ala, ya, min ahadiyah, sifat ahadiyah, al-munafiyah, menafikan nimut al-kemasyarakah, biwajil man wujuh, ya, menafikan persekutuan secara mutlak dari sisi manapun. As-samadiyah, yang kedua sifat, as-samadiyah, al-muthbatah lahu, yang ditapat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jami atau al-samadiyatu al-musbitatu lahu jami'a. Jami'a ini maful bi dari musbitah. Sifat samadiyah yang menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat kamal. Alati la ilhaquha naqsun wajnun wujuh. Wanafiyul warid mutadhimmatun litauhid. Wanafiyul warid, wal warid juga menafikan al-warid wal-warid alladhi huwa, yang ini adalah min lawazim as-samadiyah. Wagina wa ahdiyatihi waginahu waginahu wa ahdiyatihi wanafiyul kuf'i, yang ini mutadammin mengandung lidafi at-tashbih wa tamthil wa tartil. Sehingga patadamman hadis surah itu, sehingga surah Al-Ikhlas ini mengandung isbata kulli kamalin lahu, menetapkan semua sifat kesempurnaan baginya. Wa nafiya kulli naqsin anhu, dan menafikan semua sifat celah darinya. Wa nafiya menafikan isbat syabih pemasir lahu fi kamali, juga menafikan adanya syabih yang semisal, yang serupa lahu fi kamali. Wa nafiya mutlak syarik, juga menafikan ya keberadaan sekutu darinya secara mutlak. Wa hadhihi usul hiya majami' tauhid, ini adalah majami' di tauhid ilmi al-i'tiqadi alladhi yubayyinu sahibuhu, yang mana pemilik sifat-sifat ini yubayyin atau sahibu tauhid, yang sahibu tauhid, yang orang bertauhid seperti ini yubayyinu, ya, berbeda, menjauhi, berbeda dengan jami' firaqid dalal wa syirik. Walidhalika kanat, oleh karena itu surat Al-Ikhlas ta'dilu sulus Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Quran. Bila Quran madaruhu ala khabar wa insya, karena Quran itu pembahasannya berputar sekitar khabar dan insya. Wa insya salah satu tiga, amrun wa nahyun wa ibaha. Quran isinya imma khabar wa imma insya. Insya itu imma perintah wa imma larangan atau ibaha. Wal khabar nau'an, dan khabar ada dua. Khabarun al-khaliq ta'ala, khabar tentang al-khaliq, dan Allah subhanahu wa ta'ala wa asma'i wa sifat wa ahkami. Wa khabar an halqihi, dan khabar tentang makhluknya. Qala fa akhrasat suratu kullahu ahad al khabara anhu wa nasmaihi wa sifatih. Ya, dan surat Al-Ikhlas, surat kullahu ahad itu murni isinya khusus terkait dengan khabar tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga fa'adalat sulus Al-Quran, sehingga sebanding dengan sepertiga Quran. Juga wa khallasat qari'aha al-mu'mina biha min syirkil ilmi, dan juga akan menyelamatkan pembacanya yang beriman dengannya dari syirik ilmi. Kama khallasat surah liyal kafirun min asyirkil amali diradi al-qasdi. Ya, syirik ilmi, syirik terkait dengan masalah rububiyah dan asma sifat. Syirik amali diradi terkait dengan syirik aluruhiyah. Syirik al-wahad akan menyelamatkan pembaca yang beriman dengannya mengamalkan dari syirik ilmi, dari tauhid. Ya, syirik terkait dengan tauhid rububiyah dan asma sifat. Surat Al-Qur'an Al-Kafirun akan menyelamatkan pembaca yang beriman dengannya, beramal dengannya dari syirik amali, yaitu iradi qasdi ini, tauhid uluhiyah. Apa syirik dalam masalah uluhiyah. Qala wala makana al-ilmu qabla al-amal. Dan tatkala ilmu itu harus ada sebelum beramal. Wa huwa imamuhu wa qa'idu wa sa'iquhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, penuntunnya amal, supirnya amal. Wal hakim alaih. Iya. Dan hakim atasnya, atas amalan. Wa manziluhu manazilihi. Kanat surah Qul Allahu Ahad ta'dilu sulus al-Quran. Wal hadith bidzalika takadu tablugu mablaq tawatur. Hadith terkait dengan masalah Qul Allahu Ahad itu sebanding dengan seperti Al-Quran, itu hampir mencapai derajat mutawatir. Qala wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu ruba' al-Quran, sebanding dengan seperempat Quran. Wa hadis bidzalika fi Tirmidzi. Hadis tentang masalah qul ya ayyuhal kafirun seperempat Quran, itu hadis dalam Tirmidzi min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'u. Qala idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Wa qul Allahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Wa qul ya ayuhal kafirun ta'dilu ruba'al Qur'an. Rawal Hakim bil Mustadrak wa qala sahih isnad. Tapi sebutkan hadis. Ya, dhaifun. Tetapi sebagian poinnya tadi ada syawahidnya, seperti qul Allahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an jelas. Berhasil selengkap dhaif. Hadir. Qul Allahu Ahad ta'dilu sulusal Qur'an buat Bukhari Muslim. Dalam Bukhari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Muslim riwayat Abu Darda. Hadir. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubul Qur'an disebutkan, diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah dari jalan Al-Hasan bin Muslim bin Salih Al-Ijri an Thabit Abu Nani an Anas. Al-Hasan bin Muslim majhul. Ya, hadis terkait dengan masalah ini. Qul ya al-kafirun ta'dilu rubal Qur'an dhaif. Dalam Tirmidzi ada seorang majhul. Ya, dalam riwayat lain seperti Ibnu Adi ada seorang yang bernama Musalamah bin Wirdan, dan kata beliau termasuk manakirnya. Dalam riwayat yang lain ada Ja'far bin Maisar mengkarul hadis, jelas semuanya dhaif. Hadis qul ya kafirun ta'dilu rubal Qur'an dhaif. Juga diberikan dalam Tabrani dalam Mujamu Saghir dari hadis Sa'ad bin Waqqas juga sama. Ada di sanadnya Zakaria bin Atiyah disebutkan ada Dzahabi. Ya, Abu Hatim bilang mungkar hadis. Mungkar hadis. Qala rahimahullah ta'ala, walamma kana syirkul amali radi aghlab an-nufus li ajli mutaba'ati hawaha wa kathirun minha tartakibuhu ma ilmiha bi madaratihi wa butlani lima laha fi min nail aghrad wa izalatuhu wa khalu'uhu minha as'ab wa syad min qali syirkil ilmi wa izalati lian hadha yazulu bil ilmi al hujjah. Kata beliau, oleh karena syirik amalil iradi, syirik dalam tauhid, dalam masalah uluhiyah, itu aghlab ala nufus. Syirik amalil iradi itu lebih dominan pada jiwa. Kenapa? Li'ajmu taba'ati hawaha. Karena sebab banyak jiwa itu mengikuti hawa nafsunya. Wa kathir minha, banyak jiwa tartakibuhu, melakukan syirik amali iradi ma ilmiha bimadaratihi wa butlani, padahal dia tahu madaratnya syirik amali iradi dan butla batilnya. Kenapa? Lima la fi min nail aqrad, ya karena dia memiliki ya keinginan untuk meraih tujuan tertentu. Contohnya riya, sum'ah, yang syirik kecil. Yang seharusnya dia beramal lillah, khalisan, tapi tercampuri dengan riya, sum'ah. Kenapa? Banyak terjatuh ke dalam riya yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, syirkul iradat itu kalbahri ada dila sahilalaha. Disebutkan dalam satu kitab beliau. Syirkun pilih radati itu seperti lautan yang tidak bertepi. Kenapa tadi ini? Karena li'ajri mutaba'atiya hawa. Karena banyak jiwa mengikuti hawa nafsunya. Dan kebanyakannya melakukannya dalam keadaan tahu. Mudaratnya riya, mudaratnya sum'ah. Bagaimana dia lakukan? Lima hafi min nail agrad. Karena dengan itu dia bisa meraih tujuan-tujuan. Dengan riya dan sum'ahnya. Karena itu adalah aghlab ala nufus, karena mengikuti hawa nafsu dan ingin meraih agrad, kata beliau, sehingga wa izalatuhu wa qal'uhu min ha'ibina nufus as'ad, sehingga menghilangkan syirik amali iradi, mencabutnya dari jiwa itu lebih sulit. Wa asyad, lebih berat min qal'i syirkil ilmin wa izalati, lebih berat, lebih sulit dari mencabut syirik ilmi dan menghilangkannya. Lianna hadza, karena syirik ilmi i'tiqadi itu yazulu bil ilmi wal hujjah. Ia bisa hilang dengan ilmu dan hujjah. Wa lam yakin sahibuhu an ya'lam asy-syai'a ala ghairi ma huwa 'alaih. Ya, tidak mungkin pelakunya mengetahui sesuatu yang tidak sebenarnya. Kalau dia belajar, tahu. Bihilafi syirkil iradah wal qasd. Beda dengan syirik terkait dengan iradah, dengan niatan. Baina sahibahu yartakibu ma yadulluhul ilmu arabutlanihi wa dararihi li ajli ghadabati hawa. Karena pelaku syirik iradah wal qasad itu, pelakunya melakukannya dalam keadaan dia tahu ya bahwasanya ilmu yang dia pelajari itu menerangkan batasnya perbuatan dia. Ilmu yang dia pelajari menunjukkan mudaratnya perbuatan dia, perbuatan syirik, iradah tadi. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Kenapa dia yartakibuhu? Padahal ilmu yang dia miliki, ya dulu al-batlani hudarari, li'ajli ghalabati hawa. Karena lebih dominannya hawa nafsu dia, menguasai dia. Wastilal sultani syahwah wal ghadab la nafsi. Iya, karena berkuasanya sultan syahwat kepada dirinya. Berkuasanya ghadab kepada dirinya. Faja'a min at-ta'kid wa tikrar fi surah, maka datanglah. Iya. Tikrar, pengulangan. Terkait dengan masalah penegasan tauhid uluhiyah dan menafikan syirik iradah wal qasd. Dalam kuliah ya al-kafirun. Al-mutadamminah yang intinya adalah surat al-kafirun itu adalah diizal syirik amali. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidu ma'abattum. Diulang-ulang. Wa antum a'bidu ma'abud. Diulang-ulang. Malam yaji misluh, dan seperti ini pengulangan-pengulangan seperti ini tidak dalam surat Qul Allahu Ahad. Karena Qul Allahu Ahad terkait dengan tauhid ilmu i'tiqadi. Iya, ada pula al-kafir terkait dengan ilmu tauhid iradah wa qasad. Diulang-ulang. Karena tadi kata beliau, mencabut, menghilangkan syirik amal iradi itu lebih sulit. Sehingga diulang-ulang penyebutan dalam surat Al-Kafirun. Nama Allah alam.